Kula rabi umur 24 taun. Kula niku rabi lak mergo kepepet. Mateng dhisik matamu kok mateng dhisik. Ki ngawur iki kiai kok mateng dhisik kula ngawur. Mateng dhisik apa ora kurang ngajar to kuwi? Kiai kok mateng dhisik. Padake aku codot. Kula niku rabi kepepet mergo kula pengin rabi umur 20 taun kaya Kanjeng Nabi. Tapi umur 24 tahun kula ampun rabi. Gara-gara kula nom-noman biyen sering dijaluki tulung kon ular-ular manten. Dadi lek ana wong mantenan kula keng menehi nasihat pernikahan. Dinyek karo kiai-kiai jaman sakmono. Oh alah Gus, Gus. Kowe kurang rabi kok wani ngandani wong rabi. Jadi yo tak jawab pasti yo ora apa-apa buktine Mbah Mudin Mbah Kaum kae urung tau mati mudalke jenazah. Apa yo ngono ta? Apa Mbah Mudin kudu modar dhisik lah yo ora kok. Acara selanjutnya mau itu hasanah dari Gus Miftah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wakafa. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, ibu-ibu nyai, para habaib, para sepuh bini sepuh ingkang estu kula takdimi. Para pejabat ingkang sampun kersa rawuh yang saya hormati, segenap panitia pengajian mohon panggungnya dikasih kipas angin. Serta Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, jemaah pengajian dalam rangka Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang mapan wonten Kota Tulungagung Mangun Sari. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Panasera umum kok niki kula panjenengan ngerasake sumuk, berarti akale niki sehat. Soale tiang niku menawi akale mboten sehat, niku biasane awake malah ra tau lara, ora tau ngerasake sumuk. Contone tiang edan. Mila kok panasnya kaya ngene kok rumang sana panitiane mboten sumuk, jangan-jangan panitiane edan. Lah jenengan pirsani wong edan nih kok malah ratau loro. Jenengan pirsani wong edan nih kok kudanan ratau pilek. Mangan sego bosok wetenge ratau mules. Kudanan ratau masuk angin. Kenapa wong edan niku ora tau lara, ora tau masuk angin? Soale wong edan niku mboten gadah beban pikiran. Mila Bapak Ibu mangun sari, menawi jenengan ngersake sehat terus gampang mang dadi kok wong edan piye to? Mang dadi wong sing ora kakean pikiran. Pokoke ora usah mok pikir. Iki ngopo iki Mbak iki? Gue malah tak pikir loh matane. Njaluk ki pasangan nanti kayak degan goblok. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, dipun syukuri nikmat sehat menikah. Jenengan kemeringet toh? Oh, berarti jenengan sehat. Nggih. Pripun? Oh, berarti lurae sehat. Nggih. Yo ora ana lura kentir, yo ora ana. Salah satu nikmat yang sering kita lupakan menika nikmat sehat. Biasane wong niku krasa sehat niku nikmat menawi sampun sakit. Maka dikatakan asiha utajun ala ru'usil mar'i la yaroha illal mardo. Kesehatan itu adalah mahkota di atas kepala seseorang yang tidak bisa melihatnya kecuali orang-orang yang sakit. Awake dhewe niki krasa kipas angin niku enak pas sumuk. Ngoten niki baru krasa banget. Kok kipas angin ini rata kok teko ngoten. Iso ngrasake sesuatu niku nikmat, biasanya yang sesuatu niku sampun ilang. Contoh, jenengan niku iso ngrasake nikmate duwe cangkem kapan pas cangkeme sariawan. Iso ngrasake nikmate duwe irung kapan pas irunge pilek. Umpama mboten pilek niku biasanya sing dideloke eleke, sing pesek lah sak piturute. Padahal wong pesek niku insyaallah panjang umur. Amin. Napa wong pesek panjang umur? Soale ambekane ngirit. Pak sing mancung-mancung ngoten iki malah cepet mati. Astu. Soale ambekane boros. Tur lak pilek mesti upile gede-gede niku kan. Lah iso ngrasake nikmate duwe rambut niku kapan? Pas gundul. Iso ngrasake nikmate awak niku pas awak wis kebacut lara. Iso ngrasake nikmate duwe bojo niku napa? Pas jomblo. Begitu dadi duda, begitu dadi rondo, baru kipas angine teko. Yo wong tuwa kan angkat-angkat yo mesake to. Aku wingi ana jamaah ngangkat kipas angin mulai wonge mati. Begitu ana kipas angine ra ana colokane modar. Iki ana colokane niki. Irunge matamu kok irung kuwi. Iki pas angine coloke irung. Ora cedak-cedak bro masuk angin ana titik. Begitu teko teko kabeh. Onten nak teng Tulungagung iki ngoten niku to Pak Lurah. Napa-napa kedah nembung ngoten niku. Ya. Ya wis, mangon sari. Lak nangko mbake tak tembungi lak no. Pak Lurah bojone pinten? Setunggal kok goblok men. Lurah siji. Lah Gus Miftah napa loro mboten? Lah kula ya kiai iki siji lak lurah loro ora apa-apa. Kalau saya kan tipe suami yang setia. Setiap kota ada insyaallah. Mboten, tetap setia. Saya punya prinsip lelaki yang hebat itu bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Mencintai satu wanita dengan banyak cara. Lha bojoku lo kali kula seneng, saya cintai dengan banyak cara. Kadang-kadang minak jinggo, miring benak jengking monggo. Dadi iso ngrasake nikmate sehat niku rikala sampun lara. Mila kadang-kadang awake dhewe iki pas ndelarang ora duwe duit, ora duwe napa-napa, lali bahwa ada sesuatu yang masih dititipkan oleh Allah di tubuh kita berupa kesehatan. Lali. Padahal wong lak duwe bojo kadang-kadang gak direken. Begitu bojone wis ilang nembe kroso. Apa meneh bojone dipek wong liya. Wah, wis baru kroso. Aku nganan, kowe ngiwo, aku bertahan kowe karo wong liya. Lah. Maka dijogo sehat ini. Soalnya napa? Sehati awak niku bakal nentokke sehati akal. Maka dikatakan al-aqlus salim fil jismis salim. Akal yang sehat itu terdapat pada tubuh yang kuat. Kok awak ini ki loro-loronen senajan to cerdas, senajan to pinter, biasanya akan mengganggu kecerdasan akalnya. Sing ideal niku awake sehat, akale cerdas, uripe manfaat. Mila kula duwe slogan diwenehi sehat kudu manfaat. Akale cerdas, sehat, awake sehat. Mila enten istilah Latin niku napa mensana in corpore sano. Sehat. Apa meneh kaya Pak Lurah, akale sehat, akale sehat, awake waras, ngandune bergas. Iya, ya, Pak Lurah mboten kena penyakit anu tok diabetes tok. Mboten. Wonge sak bojone ayune kaya ngopo lak kena penyakit diabetesmu badir tak kandhane. Lha tenan. Nggih mboten, Pak. Tenan. Mikir jenengan wae pundi? Tak contohke wong kena diabetes. Nyilih mik mule. Lah wong kaya kula iki nyekel mik ngoten iki. Tapi lak nganti Pak Lurah kena diabetes, senajan to bojone ayu alah-alah ngene iki. Neng ketahui Pak Lurah niki penyakitnya kencing manis ketahui. Napa niku kencing manis? Saben delok sing manis pengen kencing. Wong lanang iki kurang ajar kok. Lan delok wong wedok ayu ning dalan. Wow. Delok bojone ning omah, weh ngono ki pita. Tapi memang pada dasarnya laki-laki itu lebih sayang kepada anaknya dibandingkan kepada istrinya. Buktine napa? Lak ning dalan Pak Lurah. Ketemu anak, ketemu bocah cilik ning dalan. Sing dilingi-lingi sapa? Anake ning omah. Tapi lak ning dalan delok wong ayu, lali karo bojone ning omah. Begitu mlebu omah, luwe sayang karo anake tinimbang karo mbokne. Delok anake katoke mlotrok, diunggahke. Delok bojone katoke munggah, diplotroke. Ora ngajar wong lanang iki. Los rarewel, ya ini los jamaah rarewel, sok kabeh. Sallu ala Nabi Muhammad. Mila nikmat syukur menika kedah nikmat sehat menika kedah disyukuri. Jangan sampai kemudian wis kebacut lara nembe kelingan. Saya contohkan betapa mahalnya orang sakit niku. Kula duwe jamaah teng Klaten. Niki loro, lorone ora jelas. Sing jelas koma niku. Koma niku dereng titik lah. Yo jeneng koma dereng titik to. Beto teng rumah sakit Yogyo. Seminggu ning rumah sakit niku entek dhuwit 90 juta. Akhire digawa mulih teng Klaten. Keluargane mon kentekan dhuwit, delalah enten anake sing kerja wonten perusahaan batu bara. Singkat cerita, dikabari bapaknya loro mulih. Melihat kondisi bapaknya seperti itu, dia tidak tega. Laya mutu walayahya. Orang mutu tur kentean biaya. Karena mati-mati, urip mati pun tidak, hidup pun enggan. Matur karo dokter. Dokter, bapak kula niku lak matane ra iso ndelok. Mbok jenengan operasi ben ngerti kula anake saka Kalimantan wis mulih teng Klaten. Lah niki larang regate larang Mas lak operasi niku motone iso ndelok niku. Wis ora apa-apa. Sing penting mripate iso ndelok mang operasi supaya bapak kula bungah kula wis mulih. Doktere kondo. Untuk ngoperasi mripate bapak jenengan niku butuh duit 50 juta. Heh? 50 juta? Nggih, wis ora apa-apa. Sing penting bapak kula iso ndelok kula mulih. Dioperasi Pak Lurah. Plek melek. Begitu mripate niki buka anake wedi. Soalnya napa? Begitu melek ora iso nutup. Nah, dadi mung mlolo tok niku lho. Mung ngoten iki tok, piyak niku. Mlolo kebo niku lho. Akhire napa? Sedina mlolo ora nutup-nutup mung Hari kedua, hari ketiga, akhirnya anaknya keweden. Akhirnya anaknya keweden. Dokter, mang tutup meneh mawon. Lha ngapa? Aku lho rasalah dipendeliki terus. Ning ragate kaya wingi lho Mas, lak mripate nutup resek regane 50 juta. Wis mboten napa-napa, daripada kula ndeloki bapak kula mesake. Akhire mripate sing sampun melek niku ditutup meneh, plek. Bayare pinten? 50 juta. Mang bayangke. Betapa nikmatnya Allah memberikan penglihatan kepada kita. Mripate wong loro niki namung biar pet bayar 100 juta. Biar pet, biar 50, biar biar 50, pet 50, 100 juta. Jajal. Kowe pengajian delok kiai ganteng, bayar. Sal, lurae ganteng matane kaya ngene kok ganteng. Lurae yo ganteng jenenge. Alah alah, ireng gaya. Ya semoga-moga Pak Lurah panjang umur nggih. Wong santunya mati Pak Lurah urip dhewe insyaallah. Betapa mahalnya kesehatan menika. Dan kesehatan itu tidak bisa dinilai dengan uang. Ila jenengan sing gaweane sambat niki mangrungokke tenanan. Bagaimana kemudian uang itu tidak ada nilainya ketika orang itu sudah sakit? Kula wenehi contoh, kula niku duwe jamaah teng Jakarta tahun 2010. Waktu itu satu bulan penghasilan dia minimal 500 juta. 500 juta. Duit kabeh. 500 juta iki kira-kira lak nggih tuku dawet ya wong sak mangun sari iso nggih renang paling. Nggih. Nggih tuku pisang gedang goreng ya balang kewo asu semlebu UGD niku asune. 500 juta ya, Bro, sebulan. Akhirnya napa? Ketoke urip niku penak banget. Wong iki lak penghasilane 500 juta niku lak pengen apa-apa kelakon to? Nggih mboten. Pengen tuku mobil, kelakon. Nambah sawah, kelakon. Nambah omah, kelakon. Nambah bojo. Milo rabio. Eman-eman gonmu sunat lele. Lah ya mung kaya talang udan to. Enggak ada banyu tok kere kere. Mbayo nglamar mbake iki mau. Tapi ketoke kowe karo mbake beda pemikiran. Aku mikir mbake, mbake mikir aku. Codot, codot. Akhirnya napa? Ternyata kehidupan kawan saya yang satu bulan penghasilannya 500 juta itu tidak seindah yang kita bayangkan. Uripe mbon diatur kali dokter. Ngombe manis ora wani, diabetes. Jajan bakmi rawane nganggo ndok, kolesterol. Ben Idul Adha korban wedhus niku minimal 50 bocah niki. Tapi rawani mangan daging wedhus, soalnya nopo darah tinggi. Telepon kula. Bah, apa? Kula teng Singapura. Ngopo piknik? Mboten teng rumah sakit. Lah ngopo ndas kula mumet? Ndase mumet mawon dadak ning Singapura. 500 juta tapi uripe blas ra kepenak. Hidupnya sudah diatur oleh dokter. Sementara kula niku duwe kanca tukang becak, namine Pak Kuat. Narik becake teng jalan Sultan Agung Kota Yogyakarta. Sedina penghasilane 50.000. Tapi jenengan ngerti, senajan to Pak Kuat penghasilane mung 50.000, bojone papat. Kuat tenan to niku. Kula takoni, lak bojomu papat penghasilanmu 50.000 napa cukup Pak Kuat? Nggih cekap, Gus. Kula niku lak kanca tukang becak kathah, soalnya zaman kula kuliah biyen kula ya tau narik becak 6 bulan kagem ragat kuliah. Kula niku lak latihan sabar mergo tukang becak. Tukang becak niku wong paling sabar sak donya. Nunggu penumpang ra teko becake tumpaki dhewe. Subhanallah. Benan kok. Mosok tumpake wong liya lak ya ora ta. Wong kula becak kula tau remuk ditabrak karo mobil. Dier, aku ora nesu mung nyanyi lagu India. Matane, matane, matane. Takoni. Pak Kuat niku bagine dhuwit 50.000 pripun? Bojo pertama 10.000, bojo kedua 10.000, bojo ketiga 10.000, bojo keempat 10.000, 40.000. Sisa 10.000 kagem napa Pak Kuat? Kagem kula sangu becak. Niki uripe penak banget, ora kakehan aturan dokter. Wetenge luwe mlebu warung, alas mangan. Napa-napa dipangan? Kadang-kadang mangan gorengan 5 ngakune 3. Aku ya tahu biyen. Jujur, tahu ora? Alah, rumah-rumah copet ternyata. Enggak Pak Lurah, ngopi Pak Lurah. Sangit. Kopi itu yang bagus tanpa gula Pak Lurah. Jelas dengan ngopi ojo rasa diwenehi gula. Itu untuk perlindungan jantung. Dan kopi yang paling membahayakan adalah kopi susu. Kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turun. Mila Pak Lurah yang disuguhi kopi susu diakali, kopi ini diombe susu ini dicekeli. Kalau kira seneng susu sapi ini, gue belas Lurah doyan, bukan seneng. Soalnya menungso ini gue ngombe ini rasa sapi, asi, air susu ibu. Mila lanjutkan dua anak bayi yang ngoten niku mang wenehi asi rong tahun seperti dawuhe Al-Qur'an. Wal walidatu yurdina auladahuna haulaini kamilaini liman arada ayyutimar radha'ah. Mila sok kuwi duwe bojo le, anakmu wajib menehi susu asi anake rong tahun. 6 bulan diganti susu sapi. Ya toh? Begitu diajak ngaji jawabane emoh. Mergo anake sapi. Susu asi niku paling apik. Asi niku praktis, ekonomis, demokratis dan dilindungi badan hukum. Niku asi. Asi niku praktis, kemasannya bisa dibawa kemana-mana. Ya toh, go ning sawah iso, go ngaji iso. Asi itu jelas ekonomis, kemasannya tidak gampang pecah. Ora ana kok asi penyok, ora ana ora. Tidak gampang pecah. Asi itu demokratis. Maksudnya iso dinggo anake iso dinggo bapakne. Lah demokratis. Dan yang jelas ASI itu dilindungi badan hukum BH, badan hukum. Kenapa dilindungi badan hukum? Supaya tidak disentuh oleh orang lain. Mila sapi kae gampang dicekel soalnya sapi ora nganggo badan hukum. Kan rono sapi bihanan rono. Kowe tulisan apa kowe? Aku iki rasane mak tulis aku ngerti. Ngarepe ngemis ta. Mohon bantuan selawat untuk cari kotak ngemis ya. Ya sabar, kowe iki jane ngundang aku ngaji apa kon golek duit ya. Aku jadi khawatir Pak Lurah. Jangan-jangan panitia iki nyangone aku ngenteni kotak infak ilmu modar ta aku. Lara kuat bayar biasa mohon Pak Lurah kanggo BPJS ya ora apa-apa. Yang ini kiai nganggu BPJS ya rapopo, suwe-suwe Pak Lurah nganggu SKTM surat keterangan tanda miskin. Sementara niki wau jenengan pirsani sing 500 juta loro-loronen sing 50.000 sehat, menawi ibu-ibu mangon sari jenengan milih sing pundi, 500 juta napa 50.000? Cah cilik iki ngopo melu-melu? Aku takon mbokmu kuwi lho. Mak jawab. Pilih 50.000 napa 500? 50, subhanallah. 50.000 bojone papa. Bila dalu menika kula ajeng ngaji babagan kesehatan mawon. Supaya awake dhewe sehat kaya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku umure 73 tahun, sakit niku namung ping kalih tok. Itu pun penyakitnya hanya puskesmas, pusing keseleo masuk angin. Tegese napa Kanjeng Nabi ra tau duwe penyakit aneh-aneh. Lah, napa mawon sakite? Pripun carane Kanjeng Nabi sehat? Ayo. Minangkani panyuwunane panitia, siapke duwite. Wih. Saran duwit utang. Niki damel mbangun masjid. Sing ngetokke duwit akeh tak dongake rezekine lancar. Tak takon, lah dompetmu ono 100.000, 50.000, 1.000, ono kotak infak lipat jenengan cemplung kesing, matane. Tindak kebun binatang delok munyuk sangune 100.000, pengajian delok kiai sangune sewu. Larang kiai napa munyuk? Jenengan luwih ngajeni kiai napa munyuk? Kiai rati aja. Dorene. Malah dipek. Sok kabeh. Los ra rewel. Ya wis kodain pake siap-siap. Endi panitiane? Selawatan le. Jaro lagu anyar apa lagu lawas? Durung dadi. Siyo, selawatan kodain pake metu. Ya wis panitiane niku utang serang di duit. Pengajian nok sewu. Kere-kere. Ayo le selawatan le. Di vokalis ya, vokalis di vokalis. Vokalisnya yang mana? Wih, oh, korupannya enggak meyakinkan. Wireng iki vokalis. Serawa boleh. Kalau kamu dikatakan, dasar kamu hitam, kamu jawab, putih bukan berarti suci. Hitam tidak mesti kotor. Buktinya kain kafan putih menakutkan. Kain kiswah pembungkus kabah hitam tapi menyenangkan. Iya. Yeah. Lah kuwi ora kaya kain ora kaya kiswah lah kuwi. Hajar Aswad. Jenenge selawat NKRI. Ngono, NKRI harga mati. Bercerai kita bersatu. Bersatu kita teguh bercerai. Golek menah. Oh, mulai ndang rabi iki meh kiamat. Ngono lho, stok akeh. Orang esok gadis ya rondo, karena undang-undang janda semakin di depan. Jas, gue malah nangis. Becek ketitik Allah ketaro, wes kebaca tak bribek malah ditikung karo konco. Bila rapi karo rondo ini, wah nyenang kele. Ibarat numpak jaran ra perlu ngajari mlaku yu dhewe serantal. Kau mulai pengajian, bojone Pak Lurah mateng meneh. Putrane pinten Pak Lurah? Oh kalih ya, bojone mateng kembar 15. Kanjeng Nabi itu usianya 63 tahun. Dadi Nabi dari usia 40 sampai 63. Berarti pirang tahun kuwi? 23. Dadi pedagang 25 tahun. Dadi Kanjeng Nabi niku lan didelok saka sejarahe luwe suwe dadi pedagang daripada dadi nabi. Pedagang 20 tahun, nabi 23 tahun. Mila lan jenengan takon kali kula, napa Kanjeng Nabi niku sugih? Kanjeng Nabi mbiyen jaman dadi pedagang sugih. Mila usia 20 tahun iso kawin karo Siti Khadijah, mas kawine 20 ekor unta. Saunta regane pinten? 20 juta. Lah mas kawine 20 ekor unta berarti mas kawine Kanjeng Nabi pinten 400 juta. Jajal. Lah bocah nom rabi iso menehi mas kawin 400 juta niku berarti kere napa sugih? Sugih. Mila lah wong-wong saiki kita tidak boleh beda dengan Rasulullah. Kita harus sama dengan Rasulullah. Kalau berbeda dengan Rasulullah namanya bid'ah. Ya ora apa-apa. Kowe rabi kaya Kanjeng Nabi, mas kawine 400 juta. Kowe rabine kapan? Ora mungkin. Aku mbiyen rabi mas kawine padha karo Kanjeng Nabi, 20 ekor tengu. Ora mungkin padha edan kok goblok men. Saiki ngomong, padha karo Kanjeng Nabi. Ya ora apa-apa, Kanjeng Nabi rabi umur 20 tahun. Kok awakmu umur 30 tahun rong rabi berarti bid'ah tur mesake. Jarene kudu padha, ya ora kudu padha. Mbiyen Pak Lurah rabi umur pinten? 32. Bid'ah. Ah, enak iki aliran Golkar golongan kasep rabi. Beda lah kalau mbiyen yo bid'ah. Soale ora kok kesuwen kecepetan. Kula rabi umur 24 tahun. Kula niku rabi lak mergo kepepet. Meteng dhisik matamu kok meteng dhisik. Iki ngawur iki kiai kok meteng dhisik kula ngawur. Meteng dhisik apa ora kurang ajar to kuwi? Kiai kok meteng dhisik. Padake aku codot. Kula niku rabi kepepet mergo kula pengen rabi umur 20 tahun kaya Kanjeng Nabi. Tapi umur 24 tahun kula pun rabi. Gara-gara kula nom-noman biyen sering dijaluki tulung kon ular-ular manten. Dadi lho ana wong mantenan kula keng menehi nasihat pernikahan. Dinyek karo kiai-kiai jaman sakmono. Oh alah Gus, Gus. Kowe kurang rabi kok wani ngandani wong rabi. Jadi yo tak jawab pasti yo ora apa-apa buktine Mbah Mudin Mbah Kaum kae urung tau mati mudalke jenazah. Aku yo ngono to. Apa Mbah Mudin kudu modar dhisik lah yo ora kok. Ana Mbah Mudin iki. Oh, kuwi Mbah Mudin. Halo Mbah Mudin. Aku lo takoni wartawan. Kiai itu yang Gus Miftah idolakan siapa? Mbah Mudin. Mbah Mudin iki wong paling ikhlas Pak Lurah. Ana wong mati jam piro wae tandangi. Jam 2 bengi wong mati. Ayo bungkus. Ora ana Mbah Mudin ana wong mati jam 2 bengi sesuk wae ya ora ana. Mudin iki. Moga-moga dongake mudine mlebu surga dhisik dhewe. Amin. Mangkat bar salat subuh insyaallah. Ora-ora Pak Mudin. Mudine gaul e. Ya jane mudine sarunge nglinting ambune kelembak menyan. Wong paling ikhlas niku. Padake. Kanjeng Nabi. Sadurunge dadi nabi kuwi wis sugih. Bondone wis kathah. Mila sakjanjane ideale ngene lho Mas Roni. Kiai kudune sugih dhisik baru dadi kiai. Kuwi mesti kajen. Nggih mboten. Kiai niku lha wis sugih dhisik baru dadi kiai niku mesti kajen. Lho tenan. Kiai bondone wis akeh, omahe wis apik, mobile apik, teko nggon pengajian niku kajen. Wong sak niki menungso niku lak dadi ukuran fisik niku lak bondo to. Ngene wae ning kampung ana wong sugih ra tau ngibadah. Karo ning kampung ana wong ahli ibadah tapi kere. Biasane luwih diajeni sing pundi? Sing sugih senajan to ra tau salat. Rupamu sri mangun sari. Mbok tenan. Mila kula mbiyen Pak, jaman ajeng bangun pondok niko adab bimbang kula andilau antara dilema dan galau. Bangun masjid dhisik apa bangun omah dhisik? Kula akhirnya memutuskan bangun rumah dulu. Pertimbangannya sederhana. Lah aku bangun masjid baru bangun omah mesti dirasani karo jamaah. Kaelo Miftah iso bangun omah mergo oleh turan semen dari bangun masjid. Nggih mboten? Acang kamu emang Jawa ngono kuwi kok ngopo. Maka saya putuskan bangun omah dhisik baru bangun masjid men ora dadi fitnah. Kanjeng Nabi sugih baru dadi nabi. Maka idealnya sugih dhisik baru dadi pejabat. Ning laksane iki mboten dadi pejabat baru sugih. Mila mesti dirasani karo rakyat. Pak Lurah rungokno. Kriwan? Urung di omah malah iki. Kere meneh Pak Lurah, Pak Lurah. Kula ngomong idealnya. Umpama kere wis dadi lurah yo ora apa-apa, sing penting aja nguntal duwite rakyat. Pak Lurah tak kandhani ya Pak Lurah. Lurah sak Indonesia niku sing pun ditangkap karo polisi dan jaksa jumlahe 700. 700 lurah. Bahasan kula delok kasuse napa? Nguntal dana desa. Dana desa seharusnya dijadikan untuk kemaslahatan masyarakat desa, malah diuntal karo kepala desa. Lah sing nguntal dana desa niku mboten kepala desa tapi kepala dosa. Muga-muga lurahe Mangon Sari mboten dadi lurah sing nomor 701. Lho, aku ndonga ape kok. Aku lara seneng karo kowe ora tak kandhani, Pak Lurah. Aku ngomongi lah mergo tresno karo awakmu. Kamu Pak Lurah tahu cinta itu apa? Cinta itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Iya. Yeah. Pak Lurah ora percaya. Kowe kok mule ning bak mandi nguyu ora rasakno. Hangat ya. Jiji. Hati-hati lho Pak Lurah nggih. Moga-moga lurah selamat. Wis tak dongake tambahi. Lurah mikir, waduh salah milih kiai. Berat. Jadi ideal iki ngoten, Pak. Dadi tokoh masyarakat kita iso sugih dhisik. Lah, niku dari segi kehidupane Kanjeng Nabi. Wong dengan dikake lakot kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dadi lak ndelok uswahe Kanjeng Nabi iki ora mung ibadahe tok, termasuk kehidupane barang. Termasuk kesehatane barang. Ayo, ajeng kula terangke kehidupane napa kesehatane. Soal rezekine Kanjeng Nabi napa soal kesehatane? Tak takon. Soal duwite napa sehate? Oh kabeh ngamplopi tipis sing ngatur-ngatur. Ya wis soal sehate wae. Padahal aku luwih tertarik soal rezekine. Supaya wong kene lak sing sugih ora sombong, sing kere ora susah. Dadi wong sugih iki iso mlebu surga mergo bondone mergo sedekah, wong kere iso mlebu surga mergo sabare. Bojomu ayo pelek Pak Lurah. Ayo. Bojone ayu, berarti insya Allah sesuk Pak Lurah mlebu surga mergo syukur, sing wedok mlebu surga mergo sabar, insya Allah. Lah ya toh, kan bojone ayu, Pak Lurah syukur mergo duwe bojo ayu, surga. Bojone sabar mergo duwe bojo ireng, ngono kowe. Syukur lan sabar. Pak Lurah lan golek bojo seneng sing pinter apa seneng sing goblok, Pak Lurah? Jawaban lo, meneng. Aku tak ngetes lurahmu. Jenengan nak karo bojo niku seneng bojo sing pinter apa bojo sing goblok? Oh, sing pinter. Pertanyaan kedua. Jenengan milih bojo sing manut apa sing bantah? Sing manut. Lah kowe golek bojo sing manut aja golek sing pinter. Lah wong pinter kuwi biasane bantah, lah wong goblok manut. Mila jenengan golek bojo sing manut, kuwi berarti bojomu goblok. Neng arep ngomong goblok wedi karo bojomu, berarti bojomu galak otak. Sekonangan kabeh Pak Lurah. Santai mawon Pak Lurah. Lah awake dhewe wong lanang duwe bojo galak kok jenengan sabar. Insyaallah sesuk ning akhirat siksane dikurangi karo Gusti Allah. Amin. Napa wong sing duwe bojo galak siksane dikurangi karo Gusti Allah ning akhirat karena selama di dunia sudah sangat tersiksa Pak Lurah. Wong lanang ki aja nganti duwe salah karo wong wedok. Salah siji Pak Lurah, halah sak modare dieling-eling terus. Ben padu baleni meneh. Wedoke dilawu. Wong ya teko iki. Ya melu guyu tenan. Biasane wis tuwa jilbabe pink, tenanan. Standar-standar wis tuwa jilbabe pink, wah seto. Sing jilbabe putih insya Allah luweh parah. Wis amin. Napa rasa sehat? Oke, jenengan milih rasa sehat. Cekak aos nggih. Wale dalu niku kebajet, wale kentir suwenge ngaji ping telu. Ban iki pindah teng Trenggalek. Trenggalek ronggon sesuk kula makan teng Jakarta, bengi ngaji teng Jakarta jam 1. Ngaji teng Hong Kong. Kalau iki awake jane ya kesel, tapi ya piknik matamu piknik lho. Ngaji yo piknik lho. Wong kene cangkeme atos. Lah wong kene iki ngaji adoh-adoh malah piknik. Elo mengke bar pengajian jenengan dongake bojo kula. Jadwal kula ngaji niku rada kacau mergo bojo kula lara. Dadi lak pas kula mriksake bojo kula teng Kuala Lumpur niku ya kula mandek ngaji. Jadwale kula ndeke. Ngono ki jamaah ya ora trima, Pak. Padahal ku nambake bojo lho. Bojo sak mung-munge. Sak mung-munge bahasa Indonesianya apa ya? Sehanya-hanyanya. Lho sak mung-munge lah sehanya-hanyanya to. Oh bojo kuncan siji tenan sih pada lho napa Gus Miftah bare nambah bojo ya nunggu takdir kok ya kalau memang takdirnya ada kan saya tidak bisa menolak takdir kalau tidak ada takdirnya ya saya ciptakan takdir saya sendiri sing daftar oke sih pandira ini pak lurah kelasnya mau kaya tikus apa ya melebu metu lagi mau siji ya sabar, takdir, takdir. Lah, mas-mas iki beda. Iki bajune ijo biru-biru to. Lah iki koperasi. Komunitas penggemar rondo anak siji. Ya. Rahasia sehat Kanjeng Nabi miturut kitab Sirah Nabawiyah nomor 1 Kanjeng Nabi sregep poso. Milawa panitia ngancani kula poso Dawud mergo kula critane etok-etoke melu Kanjeng Nabi men kula sehat. Poso sing disunahke Kanjeng Nabi 1 poso Senin Kemis. Ketika Kanjeng Nabi ditanya kenapa hari Senin berpuasa? Yauma fihi wulidtu, karena pada hari itu aku dilahirkan. Berarti seminggu sekali Kanjeng Nabi niku memperingati Maulid Nabi. Maka bagi orang yang mengatakan Maulid Nabi tidak ada dasarnya, Anda salah. Kanjeng Nabi seminggu pisan. Berarti dalu menika tiyang mangun sari mengadakan Maulid Nabi enten dasare napa mboten? Enten. Dan ini adalah aksi bela Nabi yang sesungguhnya. Ora usah demo, demo, dedek-dedek demo, katanya aksi bela Nabi. Aksi bela Nabi ya maulutan. Aksi bela tauhid tahlilan. Aksi bela ulama manakipan. Aksi bela negara istighosahan. Aksi bila ilmu, sorokan. Aksi bila Quran, semaan. Aksi bila janda, ya lamaran. Uno Pak Lurah. Cah cilik ngopo ya melu guyu. Belengur rondong guyu. Kula iki menghormati para janda. Wahai para janda, ingatlah. Bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka. Tapi kamu harus yakin cinta keduamu insya Allah menghadirkan surga. Yeah. Amin ya Allah. Wis cangkeme rondo ya berarti. Amin ya Allah. Amin ini mantep banget lho. Ana tangis kelayung layung tangise rondo atine bingung. Nangis saben bengi turu dewe ra ono sing ngancani ditumpaki arang-arang rondo sing numpaki sapa sapa sing numpaki Pak Lurah ora Pak Lurah ora mungkin lurah yang aneh-aneh lurai wajah-wajah soleh IR lurai Pak Sinten namine Pak Agus ngarepe IR IR Agus ora kok insinyur IR Agus irenge roto dina Senin niku Kanjeng Nabi memperingati hari lahirnya yauma fihi wulidtu awal dia setahun pisan. Kalau hari Senin Kemis kenapa berpuasa? Karena hari Kemis niku Kanjeng Nabi setoran hafalan Quran kepada malaikat Jibril. Nomor loro poso sing sering disunahke karo Kanjeng Nabi niku napa? Poso Dawud. Lah mila kula mbiyen jaman lemu banget 2.5-3 tahun yang lalu saya memutuskan untuk melakukan puasa Dawud. Sadurunge pun biasa Dawud tapi ora ajek. Lah niki kula pengen ajek poso sampai mati. Soalnya niku disenengi karo Kanjeng Nabi. Kula niku zaman maca Sirah Nabawiyah Kanjeng Nabi isin, Pak. Kanjeng Nabi 63 tahun fisiknya top. Dadanya bidang, perutnya rata. Sama dengan Pak Lurah, perutnya rata, rata-rata lemak. Kanjeng Nabi itu usia 50 tahun, perang gelut sama juara gulat masih menang, Pak. Itu kan berarti fisiknya top. Karena Kanjeng Nabi itu suka berolahraga. Oh, gagah. Kulo zaman 3 tahun yang lalu berat badan saya 105 kilo. Konco kulo dokter UGM ngandani kulo, hati-hati lo Gus. Usia di atas 30 tahun rawan dengan penyakit generatif. Apa kuwi diabetes mellitus, jantung koroner, stroke. Pak Lurah tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak simetris. Senyum simetris itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Lah wong stroke niku guyune hanya ke kiri, enggak ada yang ke kanan. Tolong Pak Lurah Agus dicontohkan. Maka mustahil Kanjeng Nabi niku duwe penyakit macam-macam niku mustahil. Mustahil Kanjeng Nabi duwe sakit sing aneh-aneh niku mustahil. Mila saya putuskan puasa Dawud. Karena Rasulullah mengatakan sumu tasihu, berpuasalah kamu maka kamu akan menjadi sehat. Mila lak jenengan teng rumah sakit menawi badhe operasi mesti kon poso. Soale poso itu menyehatkan. Mila ora ana wong poso mati no ora ana. Ah mila kula nyontoh niku Pak Lurah. Pak Lurah men sehat mang poso. Dan alhamdulillah siji kula sehat, bonuse kula kuru. Biyen kula 105 kilo sempat mudun bobot kula dadi 70 kilo. Dadi kula niku teng Yogja kuru lemu kuru. Mlebu Yogja pertama kali kuru gara-gara kula manggon teng masjide wong Muhammadiyah. Patang tahun kula manggon masjide wong Muhammadiyah kula kuru. Napa melu Muhammadiyah kula kuru mergo ra tau slametan. Dadi ra ono mangan-mangan blas. Kula Muhammadiyah ra ono slametan Pak Lurah. Begitu kula pindah teng lingkungane wong NU gara-gara bojo kula wong NU, kula dadi lemu. Napa kula rabi karo wong NU lemu, susune cocok. Napa pindah teng lingkungane wong NU kula lemu soalnya wong NU didik-didik mangan, yasinan mangan, tahlilan mangan, selawatan mangan, manakipan mangan, mujahadahan mangan, istighosahan mangan. Tonggone lara njaluk didongake mangan. Delalah sing lara mati, mangan meneh. Pitung dina. Lho nganti rupane kaya besek kabeh. Mangan mangan. Nyenengke kae. Lah wong enek iki nyenengke Maudin ta? Kandhani kok. Mula sakniki ana wong selawat oleh, selawatan ra oleh, yasin oleh, yasinan ra oleh, tahlil oleh, tahlilan oleh ya matamu kuwi. Lara ana tahlilan, Mbah Mudin mangane kepiye? Padake iki lho. Kontene Mbah Mudin ramplopan. Yasin niku durung diwaca, lak wis diwaca jenenge yasinan. Tahlil niku durung diwaca, lak wis diwaca jenenge tahlilan. Ora iso bedake kok mosok gara-gara aneh ra oleh. Katok oleh, katokan ra oleh. Ya gondal gandul. Goblok men. Kotang oleh, kotangan ra oleh. Ya kewer kewer. Jenengan mulai tahlilan. Saking pundi Pak, tahlilan itu menunjukkan sudah membaca kalimat tahlil. Ngono lho, selawat urung diwaca, lak wis diwaca jenenge selawatan. No katok iki rung dinggo lak wis dinggo jenenge katokan. Sempak durung dinggo lak wis dinggo jenenge sempakan. Kotang kula di PP. Eh iki kae MP apa? Kotang. Begitu dinggo kotangan. Ngono. Ngono kuwi santriku takon, apa bah hukumnya melihat kotang? Waduh ya Allah. Ya tak jawab, tergantung deloke nang ndi. Lah nek jemuran ora apa-apa. Lapas tinggal kado rondo, lah salah Pak Lurah orang kenal. Siji Kanjeng Nabi sehat mergo poso. Nomor loro mergo Kanjeng Nabi mengatur pola makan. Bagaimana pola makannya Kanjeng Nabi? Nahnu qaumun la na'kul hatta najuk wa idza akalna lam nasba. Kami adalah kaum yang belum makan sehingga kami lapar dan sudah berhenti makan sebelum kenyang. Dadi lak mangan aja warek, warek. Padha karo Pak Lurah sudah berhenti makan sebelum kenyang. Kapan? Pas lawuhe ora cocok. Lawe cocok ya diajar terus. Mila saya itu orang yang jarang menghadiri resepsi pernikahan. Karena bagi saya resepsi pernikahan itu banyak kemubadiran. Oh, bagaimana kelasnya wong mangun sari nyumbang seketai bu, beh, melebu ning gedung kabeh dijikuk. Yes. Kayak kadang-kadang mangane lah dintek ke pak. Jikuk bakso karo mie, sing dipangan bakso ini mie ditinggal. Gih mboten. Ini kula mubadir, mila kula diundang resepsi nikah, ini kula ratau mangkat. Karena kula ndelok panganan di gua, ini kula ratego. Santri kula ning pondok niku kabeh gratis ngajine sak mangane ning pondok. Kula kandha kowe mangan jikuk sepiro aku ora urusan, tapi kudu ditentekke piringmu kudu resik. Santri niku Pak Lurah lak mangan, masyaallah Gunung Merapi pindah ning piring Pak Lurah. Tenan. Mangane iki ora nganggo sendok takane sekop. Sing nomor telu, Kanjeng Nabi menghargai makanan. Maka Kanjeng Nabi tidak boleh menyanyiakan makanan. Sampai beliau mengatakan, idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yalqaha aw yulqaha. Ketika salah satu di antara kalian makan, janganlah mencuci tangannya sampai kamu menjilatinya atau menjilatkannya. Jadi bar mangan niku sunah tangane dimut utawa kon ngemutke bojone. Melo sesuk Pak Lurah bar sarapan. Bojomu diceluk, Bulurah, napa Mas? Ndi cangkemmu? Nyoh. Niku hukume sunah. Lho tenang. Tapi itu hanya berlaku untuk pasangan suami istri, tidak berlaku sesama anggota banser. Jiji. Yo bar mangan mut-mutan jempol lele. Ih. Menjijikan. Kenapa Kanjeng Nabi sampai seperti itu? Jawabannya sederhana. Innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barokah. Karena kamu tidak pernah tahu makanan mana yang ada berkahnya. Jadi lanjenengan ngombe wedang, kaya ngoten niku. Diombe separuh sing separuh diguak. Bisa jadi yang ada berkahnya justru yang dibuang. Mila jadi guak, Bu, ngoten niku. Enteke bila perlu sak wadahe dimplok. Abah kula teng Lampung niku menawi dahar ngoten niki. Rampung dahar, piringe niku disuntaki banyu, ngunjuke toya saking piring. Dadi piringe resik kaya bari saisah niku. Jaman kula cilian kula takoni, "Bah kok jijiki to? Jijiki kepiye to, Le?" Abah iki ngombe banyu melalui piring iki supaya ora ana upil sing nemplek ning piring. Upo kok upil? Upo. Sampai seperti itu. Karena apa yang ada berkahnya justru yang itu. Mila ibu kula mbiyen pasiat kali kula, "Le, kowe iki lak mangan jikok lawuh, senajan to kowe tuku, kowe milih dhewe jikok sing cilik, aja sing gedhe." Lah napa, Bu? Luwih apik kowe krasa kurang daripada berlebih-lebihan. Pesene wong tuwa mbiyen iki sederhana, Le. Ya aja lawamu lak mangan ning warung jikok dhewe, wah diwolak-walik goleki sing gedhe kae. Ora oleh. Sampai Kanjeng Nabi menghargai makanan iku napa? Kanjeng Nabi ngajarke dumateng kula panjenengan sami menawi badhe dahar kon donga. Napa dongane? Allahumma inni a'udzubika minal khubuz wal khaba'is. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Lah jenengan tahu mondok, tahu latihan bahasa Arab, dongane niki lucu. Lucune teng pundi? Sing mangan weteng-wetenge dhewe, sing rasake ilat-ilate dhewe, sing warek weteng-wetenge dhewe, ngopo kok dongane jamak? Barik lana, berikanlah berkah kepada kami. Kudune barik li, berikanlah berkah kepadaku. Mergo Kanjeng Nabi niku ngajarke dumateng kula panjenengan sami bahwa makanan itu hadir di hadapan kita merupakan jasa banyak orang. Wujude sego ning piringmu, siapakah yang berjasa? Dari mereka sing macul, sing luku, sing dawur, sing tandur, sing matun. Kabeh sampai sing mususi beras, sing liwet, sing nyuguh keteng jenengan. Begitu jenengan donga, Allahumma barik lana, semuanya ikut merasakan doamu. Mila kok kowe arep mangan ra donga, kowe berarti zalim dengan sekian banyak orang. Mila ambuwe wong Jawa niku napa? Sing ditandur ning sawah sampai dari sego jenenge beda, supaya awake dhewe mempunyai rasa tepo slira karo wong sing berproses dengan ini. Dajal deloken iki. Lah wong Inggris niku Pak Lurah, ditandur sampai dadi sego jenenge mung siji. Napa? Rice. Lah wong Jawa mboten, Pak. Ditandur ning sawah jenenge pari. Pari bahasa Inggrisnya rice. Pari ana wae jenenge gabah. Gabah bahasa Inggrisnya rice. Gabah mung siji jenenge gabah siji kok upo goblok, goblok. Napa Mbah Kaum, Mbah Mudin? Las, las bahasa Inggrisnya rice. Gabah digiling jenenge beras. Beras bahasa Inggrisnya rice. Beras tugel jenenge menir. Menir bahasa Inggrisnya rice. Beras dimasak jenenge sego. Sego bahasa Inggrisnya rice. Sego mung siji jenenge upil. Upa. Upa bahasa Inggrisnya rice. Sego dimasak gosong jenenge intip. Intip bahasa Inggrisnya rice. Sego dimasak dawa jenenge lontong. Bahasa Inggrisnya rice. Sego wingi jenenge wadang. Bahasa Inggrisnya rice. Sego dipepe jenenge karak. Bahasa Inggrisnya rice. Cangkeme wong Jawa dilawan. Kula kula bangga dadi wong Jawa. Kaya kula sesuk tanggal 1 2 niku kula angsal undangan saking Raja Kelantan di Malaysia. Kula kandha, saya mau ngaji tapi tetap saya diperbolehkan menggunakan blangkon. Oh, karena blangkon identitas orang Jawa. Kowe ngerti ngapa blangkon mentole ning mburi? Ah, soalnya mentole ning ngarep nutupi raimu. Niku jenengan lakoni, insya Allah jenengan sehat kabeh. Amin Allahumma. Pun jam 11:30. Lajeng pindah Tenggalek, mesake mingkat mengko kedalon. Nyuwun hadiah Fatihah kagem bojo kula muga-muga estu penyakit diresiki kali Gusti Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqamah, Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah, Allahumma rzuqna dzurriyatan thayyibah, Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah, Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah, Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah, Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah, Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma arzuna bi khusnil khatimah wa na'udhu bika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Mangun sari matur nuwun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.